Itu perkataan-perkataan. Biarkan mereka berbuat sedemikian rupa, bermaksiat juga, itu seolah-olah Allah lemah. Ini termasuk yang jairanan soal suudzon kepada bahwa Islam menang, apa namanya, kebuatan di dalam sikap-sikapnya demikian. Wa ma hamlu 'ala dzalika illa syah. Tidak ada yang mendorong dia berbuat seperti itu kecuali nah, selain apa? Safa. Kurang akal. Apa akli? Tahu apa yang keluar dari mulutnya? Kalau orang yang razin, orang yang akalnya jernih, mutmainnan, dalam keadaan dia tenang jiwanya, hatinya, pasti dia tahu bagaimana dia berbicara, bagaimana dia berkata-kata. Qala qawluhu wa anna dhananna an lam taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Dan kami padahal, nah kami dulu yakin bahwa tidak mungkin jin dan manusia itu berkata tentang Allah itu dusta. Ini mereka, jadi mereka husnuban, su'uban kepada Allah, tapi husnuban kepada tokoh-tokoh mereka. Gak mungkinlah kiai-kiai kami, ustaz-ustaz kami salah. Tidak mungkin para pemimpin kami itu keliru. Tidak mungkin orang-orang tua kami itu menyimpang. Aih, kunna muhtarrina qabla dzalik. Kami tertipu sebelum ini. Kami dalam keadaan tertipu sebelum ini. Wa gharrana al-qadatu war-ru'asa min al-jin wal-ins. Kami ditipu oleh para pemimpin, para tokoh dari kalangan jin dan manusia. Sama. Dari kalangan manusia lebih-lebih. Dari kalangan jin apalagi. Fa ahsanna bihim mudban. Mereka baik sangka kepada tokoh-tokoh mereka. Tapi su'udzan kepada Allah. Wa dhanannahum la yatajarrauna 'ala al-kadhibi 'ala Allah. Kami tidak pernah mengira, tak mungkinlah mereka itu berani berdusta atas nama Allah. Tidak mungkin. Orang-orang terhormat, orang ini pemuka-pemuka masyarakat, para pemimpin, ya, orang-orang yang terpelajar, enggak mungkin mereka salah. Nah, apalagi kalau dalam lingkup kita misalnya seperti ini. Nah, ya sudah pernah duduk di majelis ilmu di depan para ulama, enggak mungkin lah salah. Ya. Enggak mungkin. Nah, pasti mereka bicara dengan dalil. Ya. Nah. Walidzalika kunna qabla hadza ala tariq ihtihim. Oleh karena itulah sebelum itu kami berada di atas jalan mereka, mengikuti mereka. Jadi buat takwil. Gurunya, kiainya, tokohnya sesat, mereka juga ikut sesat. Nah, fal yauma, maka hari ini idzana lana al-haq, ketika, kadang-kadang id itu bisa bermakna sebab, karena, kadang-kadang bisa bermakna ketika. Fal yaum idzana lana al-haq, ketika kebenaran itu telah tampak bagi kami. Raja'na ilaih, kami pun kembali kepadanya, rujuk kepada al-haq. Wanfadna lahu, dan kami tunduk kepadanya. Ini kalau mereka memang, nah, orang-orang yang mencari, ya, dari kalangan jin dan manusia, seperti orang-orang yang di dalam perjalanannya di padang pasir, menemukan oase, telaga di tengah padang pasir kan ada. Jadi orang yang setiap orang yang datang ke majelis ilmu, orang yang datang ke oase, bersama seperti orang yang datang ke telaga tersebut, danau tersebut. Apa yang dicarinya? kesegaran. Apa yang dicarinya? Kehidupan, bekal untuk melanjutkan perjalanan. Nah, seperti itu juga kita. Nah, orang yang datang ke dalam ke majelis ilmu, kita berharap, makanya kita niatkan dari rumah memang betul untuk perbaiki diri kita, bukan sekedar kita berkumpul. Walam nubali bi qauli ahadin minan nas yu'aridul huda, dan kami tidak akan peduli dengan pendapat orang lain, siapapun dia dari kalangan manusia yang menyelisihi atau yang menentang petunjuk. Ini, nah, ketika dia sudah mendapatkan hidayah tersebut, maka nanti disebut dan di bawah dalam ayat yang berikutnya, ya falam in wa anna salamma sami'na al-huda amanna bih. Qala qawluhu wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni faj'aduhum rahaqa. 15 abad yang lalu Allah sudah menyebutkan tentang keadaan manusia dan jin bahwa, nah, ini kerusakan bahwa dahulu, ya, orang-orang dari ini, manusia-manusia dari kalangan laki-laki dari kalangan manusia, orang-orang ini, nah, makhluk-makhluk yang namanya manusia itu ya'udzuna sering minta perlindungan, biasa minta perlindungan kepada jin-jin. Fazaduhum rafa, sehingga mereka menambahnya semakin binasa. Waw fazaduhum, waw pada zaduhum itu bisa kembali kepada al-ins, bisa kembali kepada al-jin, seperti yang diterangkan oleh Syekh nanti. Kalau kembalinya kepada jin, jadi ketika manusia itu minta perlindungan kepada jin, itu semakin ditekan, semakin dibikin takut oleh jin. Yang selalu, yang biasa meminta perlindungan kepada jin, apa yang dia di dalam bentuk, misalnya antum setiap Jumat mungkin bisa melihat di perapatan-perapatan itu gentong-gentong, pojok-pojok jalan itu ada kembang-kembang. Itu minta perlindungan kepada siapa kalau bukan kepada syaitan? Itu semakin ditambahi, nah, rasa takutnya semakin ditambahi kebinasaannya oleh jin-jin tersebut. Nah, ini kalau wawnya itu kembali kepada al-jin dan domirhaknya kembali kepada al-in. Kalau sebaliknya, nah, kalau sebaliknya, yani wawnya itu kembali, yani kembali kepada al-in, hak domirhaknya itu kembali kepada al-jin, itu berarti apa? Manusia, sikap manusia tersebut. Sikap manusia tersebut yang menghambakan diri dalam bentuk meminta perlindungan kepada jin-jin itu menambah kebinasaan jin-jin tersebut. Apa? Semakin sombong, semakin jauh, merasa dia hebat. Nah, merasa dia menang dari manusia. Hanya dua itu. Mereka minta pertolongan, minta yang memberikan persembahan, perlindungan di laut supaya tidak ditenggelamkan, minta pertolongan pada Nyi Roro Kidul atau yang lainnya. Itu semakin ditambahi kebinasaan. Nah, semakin di imajinasi menambah semakin congkaknya jin-jin yang ada di sana, Nyi Roro Kidulnya itu, atau jinam mereka itu yang menambahi dia semakin hancur, semakin apa? Semakin tenggelam, semakin takut, semakin sering melakukan sedekah laut, larung dan sejenisnya. Yang ke gunung juga demikian. Ini dulu sudah ada. Kekufuran ini dulu sudah ada. Dan ini yang mau dilestarikan oleh orang-orang yang yang di dalam jaringan Islam Nusantaranya, ya, yang liberalnya. Ini yang mau dikembangkan lagi. Jadi apa? Ingin mengembalikan manusia-manusia itu kepada alam primitif. Ya, di zaman jenis ke zaman dinamisme, ke zaman animisme. Ini keinginan mereka dengan kalimat melestarikan budaya supaya budaya itu jangan hilang. Budaya itu keinginan manusia dan banyak yang jauh dari fitrah manusia. Nah, budaya-budaya seperti itu adalah kesyirikan yang itu jelas bertentangan dengan fitrah manusia. Aslinya manusia itu bertauhid pada Allah. Nah, ini yang ingin mereka selarangkan. Qala ai kana al-insu ya'buduna jinna wa yasta'izuna bihi. Dahulu jin-jin itu, manusia itu menyembah para jin. Sampai sekarang. Bukan hanya di zaman sebelum Rasulullah datang. Di zaman Rasulullah pun juga sudah ada. Dan jin sendiri yang bercerita. Jin-jin itu yang mengatakan bahwa manusia itu dahulu menyembah jin. Sampai sekarang. Nah, wa yasta'izuna bihim, dan bahkan minta perlindungan kepada jin-jin tersebut. Nah, kalau misalnya di kampung-kampung antum lihat mau berangkat, nah, dukunnya letakkan telur, ya, umat kami sebentar. Ya, pernah lihat. Nanti taruh di apa? Dukunnya, nah, umat kami sebentar, dan ditinggal telur itu di situ, baru mereka berangkat. Nah, ini benar seperti itu. Farana indal mahawif wal afzan, minta perlindungan kepada jin-jin tersebut dalam ketika menghadapi hal-hal yang menakutkan dan menggemparkan, goncang, bencana alam, ya. Alhamdulillah Mbak Marjana mati. Ya, tapi subhanallah ada aja setan melainkan memunculkan generasi mengilhamkan pengikutnya. Faza dal insu wal jinna rahaqan. Manusia itu menambahi jin-jin itu kebinasaan. Ai tughyanan wa takabburan. Semakin melampaui batas, semakin sombong. Lima ra'au. Ini karena dia melihat, mereka melihat al-insa ya'budunahum. Karena melihat manusia itu mau menyembah dia. Wa yasta'inuna bihim, dan minta perlindungan mereka. Wa yahtamil anna ad-dhamir fi zaduhum. Mungkin kemungkinan, ada kemungkinan bahwa dhamir yang pada zaduhum, mana dhamirnya? Waw maksudnya, ya. Dhamir zadu waw fa'il itu yarji ila jin. Ini dhamir waw. Ya, dhamir waw itu kembali kepada jin. Ai zada jinnu al-insa dha'ran wa takhwifan. Semakin dibikin takut, semakin dibikin gentar, semakin dibikin rendah. Lima ra'auhum yasta'iduna bihim. Ketika melihat manusia-manusia itu, minta perlindungan kepada mereka. Semakin dikerjai. Semakin dikerjai. Artinya, sudah dibikin takut terus. Sehingga ada apa? Dia tidak melepas. Nanti kalau saya begini, nanti nah, diganggu di jalan. Atau anak istrinya diganggu di jalan. Atau nah. Lilnad liyalji'uhum ila isti'adati bihim, supaya mereka semakin untuk mendorong manusia itu supaya semakin selalu beristi'adah kepada jin-jin tersebut. Fakana al-insiyu idza nazala biwadin makhuf. Maka ketika itu di zaman itu, bahkan di zaman kita sekarang ini, setiap kali manusia itu sampai tiba di sebuah lembah yang menakutkan, di sebuah tempat yang menyeramkan, qala a'udzu bi sayyidi lihad sayyidi hada al-wadi min sufaha'i qaumihi. Sering ya, minta yang bawa resol, jangan diganggu ya. Nah, itu kan. Nah, kalimat-kalimat yang semakna dengan ini sering muncul di zaman kita sekarang ini. Di yang orang-orang yang katanya modern. Kalau enggak terucap, itu dengan kode. Lewat jembatan, pes, pekson. Ini sering di Bali. Ya, ini diceritain sama salah seorang yang wah, di Bali seperti itu. Jadi kalau pesutir seperti itu, yang punya pikiran seperti ini, asal dari Jawa atau diterpelajar, itu kalau sudah lewat jembatan apa, pet, minta salam, ya, mengucapkan salam, minta perlindungan kepada, jangan diganggu, jangan nanti jembatannya nanti malah, nah, bro. Nah, ini seperti itu. Wallahu a'lam. Allahu wa annahum dhannu kama dhanantum an la yab'ath Allahu ahada, dan mereka jin-jin itu bisa kembali kepada jin, bisa kembali kepada manusia. Nah, ini kepada jin. Wa annahum dhannu kama dhanantum, mereka jin-jin itu mengira, yakni punya keyakinan sebagaimana keyakinan kamu, an la yab'ath Allahu ahada, bahwa Allah tidak akan membangkitkan siapapun. Artinya sudah mati-mati. Jadi keyakinan jin di zaman itu bahkan sebagian manusia. Ai falamma ankarul ba'tha aqdamu 'ala syirki wa thughyan. Ini ketika mereka mengingkari adanya kebangkitan, mereka berani melakukan kesyirikan dan perbuatan melampaui batas. Semakin mereka tidak mengingkari adanya kebangkitan, semakin berani untuk berbuat maksiat. Nah, dia berbahagialah orang-orang yang diingatkan bahwa di balik di seberang kematian itu ada perhitungan. Yang halalnya itu ada perhitungan, apalagi yang haramnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.